ہمارے پاس اس طرح سے ترغیب دے کر ہی لوگوں کو عمل پہ لا سکتے ہیں. Kita boleh bawa orang kepada amal dengan rasa targhib, dengan buat targhib, dengan galakkan dan memberi galakkan dengan lemah lembut, barulah kita boleh bawa orang kepada amal. Jadi misal ke taur par chota bachcha hai. Macam mana satu orang anak kecil, anak muda. Aapka beta hai, deir saal ka beta hai. Anak kita setahun setengah, dua tahun. Usne haath mein chaku le liya. Dia ambil pisau dalam tangannya. Aur wo hissa pakda hua hai jo bahut tez hota hai. Dan dia pegang pisau yang tempat yang tajam. اب کیا کرو گی؟ apa yang kita nak buat? وہ چاقو لینے کے لیے کیا کرو گی؟ apa yang kita nak buat? Nak pisau tu daripada dia. پکڑ کھینچو گی؟ adakah kita ambil dan tarik terus? کیا کرو گی؟ apa yang kita akan buat? اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ رکھو گی. Kita akan letakkan, mungkin kita letak coklat di tangan dia. جو بچے کو جو پسند آتی ہے ویسی چاکلیٹ رکھو گی. Coklat yang dia suka kita letak di tangan dia. اور آج کل کے بچے اتنے ہوشیار ہیں, ایک ہاتھ میں چاقو بھی پکڑ لے گا, ایک ہاتھ میں چاکلیٹ بھی لے لے گا. Tapi anak-anak hari ini begitu pintar, dia sebelah tangan dia akan pegang pisau, sebelah tangan dia pegang coklat. Tu kya karogi? Jadi apa kita nak buat? Aur ek dengi. Kita tambah lagi. Aur ek dogi. Tambah lagi. Oh dekhega chota sa nanna bhunna sa haath hai, chocolate bhar ke niche gir rahe hain. Oh dekhega chhod ke pakad lega. Bila dia tengok tangan ni, sebelah tangan ni kecil kan, 1, 2, 3 tambah-tambah dah penuh dah nak jatuh. Jadi dia akan tinggalkan pisau tu, dia tinggalkan dan dia akan gunakan tangan satu lagi untuk ambil coklat lagi. Ini aapne chaku ka kuch tazkira nahi kiya. Kamu sikit pun tak cakap pasal pisau. Lekin sirf coklat deti rahi. Terus beri coklat, coklat dan coklat. Khud bakhud chaku haath se chhut gayi. Dia sendiri telah tinggalkan. Isi tarah maa behno apne logon se baat karne mein aise andaaz ikhtiyar karna. Begitu juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena bercakap, gunakan cara beginilah untuk sampaikan dakwah kita kepada orang. Hamari baaton se kisi ka dil na toote. Jangan sampai dengan kata-kata kita terguris hati orang lain. Kisi musliman ka iman wali ka dil ka todna Kaabatullah ke dahane se bahut khatre ki baat hai. Karena mempecahkan hati seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bahaya, lebih berdosa daripada pecahkan Baitullah, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Kaabatullah. Isliye narmi se baat karna, kisi ka dil nahi dukhana. Sebab tu kita kena bercakap dengan lembut, dengan kasih sayang.